akhafullahu azza wa jal. Barang siapa membuat ketakutan, kecemasan kepada penduduk Madinah, maka Allah akan timpakan kepadanya rasa takut. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan dia akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya sarfan wala adla, pembelaan dan keadilan. Artinya tidak ada ya yang bisa mengganti dan menebus perbuatan dia. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Asy-Syaikh Muqbil membawakan penguat dari riwayat ini. Diriwayatkan pula dari jalur yang lain. Masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, termasuk daripada dosa besar ikhafah, upaya untuk membuat cemas atau takut kepada penduduk Madinah. Madinah di sini yang disebut adalah Madinah, sebuah tempat yang ma'ruf di sana, di negeri Saudi Arabia. Yaitu di mana tempat ini adalah tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam. Dan para sahabatnya tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya agar tidak melakukan upaya-upaya yang akan menyebabkan penduduk Madinah itu khawatir dan takut. Siapa saja yang berupaya membuat ketakutan, kecemasan kepada penduduk Madinah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terancam akan ditimpa dengan rasa takut dan akan dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Demikian. Nah, dalam hadis ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita akan keutamaan Madinah dan orang-orang yang tinggal di Madinah. Iya. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam secara khusus atau mengkhususkan kepada penduduk Madinah, agar penduduk Madinah, orang-orang yang tinggal di Madinah, itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh ya mereka itu disakiti. Diganggu keamanannya, ketentramannya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan mereka orang-orang yang tinggal di Madinah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam sahihnya mengancam dengan ancaman yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuridu ahadun ahlal madinati bisu illa adzabahu Allahu fin nari dzubar rasas adzubal milh fil ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak berkeinginan jelek kepada penduduk Madinah, maka Allah akan lelehkan dia di neraka sebagaimana melelehnya sebuah peluru ketika dimasukkan ya ke dalam sesuatu yang panas, dibakar akan meleleh. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti melelehnya garam dalam air. Ini ancaman yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar membuat khawatir, membuat takut, mengganggu ketentraman penduduk Madinah. Kejelekan apapun yang ditunjukkan kepada ahli Madinah itu adalah dosa besar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dia akan dilelehkan dalam api neraka. Iya. Nah, ini keutamaan ahlul Madinah. Sehingga orang-orang Madinah itu, orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang diutamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghabarkan kepada kita akan keutamaan mereka. Di antaranya adalah ya bahwa Madinah adalah tempat ya berkumpulnya iman dan ilmu. Innal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'rizu ilal madinati kama ya'rizul hayyah ila hujriha. Keimanan itu nanti di akhir zaman akan kembali berkumpul di Madinah. Kembali berkumpul di Madinah. Sebagaimana seekor ular kembali ke liang ya, atau ke lubangnya. Itu di antara ciri tanda hari kiamat, ilmu, iman akan kembali ke Madinah. Sebagaimana dahulu Islam mulai dari sana dan berkembang dari Madinah. Iya. Dan kota Madinah adalah sebuah kota yang tidak akan terkena dengan fitnatu dajjal. Tidak akan terkena dengan fitnatu dajjal. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan terkena dengan wabah ta'un. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang tinggal di Madinah kemudian dia sabar dengan musibah-musibah yang menimpa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menjadi syafaat khusus kepada mereka. Iya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasbiru ala awwa'iha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamati." Tidaklah salah seorang yang tinggal di Madinah dia sabar dengan ya cobaan yang menimpanya di kota tersebut, di tempat tersebut, maka melainkan aku akan menjadi saksi dan menjadi pemberi syafaat dia di yaumul qiyamah. Nah, ini keutamaan bagi mereka, orang-orang yang tinggal di Bani. Sehingga dengan perhatiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tinggal di Madinah, Nabi mengancam secara khusus agar tidak ya diganggu ketentraman penduduk Madinah. Iya. Ikhafah, membuat orang takut, khawatir. Kalau selain di Madinah boleh tidak? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang secara khusus? Ini artinya bahwa membuat khawatir penduduk Madinah itu dosanya lebih besar dibanding dia membuat khawatir dan cemas atau takut kepada penduduk-penduduk selain Madinah. Iya. Ikhafah itu membuat khawatir, atau dengan kata lain irhab. Iya, dari kata ar-rahab, takut, cemas. Oleh karena itu orang-orang teroris disebut dengan irhab. Iya. Yaitu melakukan upaya-upaya ketakutan, kecemasan. Ikhafah, irhab, tarwi', maknanya sama. Dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Nu'man bin Bashir, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang mukmin atau bagi seorang muslim membuat cemas, membuat khawatir muslim yang lain. Perhatikan hadis ini apa? Menunjukkan larangannya umum. Sehingga membuat khawatir dan cemas itu pada asalnya adalah hukumnya dilarang. Baik itu kepada penduduk Madinah ataupun kepada penduduk-penduduk selain kota Madinah, hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, penduduk Mekah, iya, atau penduduk mana saja yang di situ tinggal umat Islam, kaum muslimin. Tidak boleh kita melakukan ya tindakan-tindakan yang membuat khawatir saudara kita. Ya. Mengucapkan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang membuat khawatir, cemas, mengganggu ketentraman, keamanan kaum muslimin, tidak halal, haram hukumnya. La yahillu li muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yurawwi'a musliman. Tidak halal seorang muslim membuat cemas, membuat khawatir saudaranya. Iya. Seperti apa contohnya? Ternyata hadis ini ada kisahnya. Ya, kisahnya adalah seseorang sedang melakukan perjalanan bersama Nabi. Beberapa sahabat melakukan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dari kalangan rombongan seseorang yang ngantuk di atas kendaraannya, ngantuk. Tiba-tiba datang orang lain mengambil panah orang tersebut dari ya tempatnya, dari tempat anak panah. Diambil anak panah tersebut, lalu orang itu kaget. Ya, kaget diambil anak panahnya, lagi ngantuk diambil anak panahnya, kaget. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kepada orang tadi, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Enggak halal seorang muslim membuat khawatir, cemas muslim yang lain. Iya. Dalam hadis yang lain, ya, kisahnya berbeda. Orang ini lagi tidur, kemudian tali yang mengikat ke badannya ditarik oleh saudaranya, kaget. Iya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis ini nggak boleh. Nah, ini salah satu bentuk kecil ya. Kita lihat teman kita lagi ngantuk, kesempatan dikerjain, kan begitu biasanya. Iya. Taruh petasan di belakangnya, ceder, kaget. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Nah, masuk ke dalam hadis ini, ya, membuat kaget saudaranya. Baik. Atau anak-anak ini, ya, nyalakan petasan di tempat banyak penduduk, apalagi sedang istirahat. Petasan besar, ceder. Pada kaget orang-orang di sekitarnya. Boleh tidak? Enggak boleh. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Nah. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Yazid yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ya'khudhu ahadukum mata'a akhihi la'iban aw jadan. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mengambil barang saudaranya main-main ataupun serius. Iya. Dalam riwayat, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengambil tongkat saudaranya main-main ataupun serius. Iya. Main-main maksudnya bagaimana? Iya. Diambil, disembunyikan supaya apa? Nyari-nyari. Mana tongkat saya? Mana baju saya? Niatnya bercanda, gak serius diambil. Kata Nabi, tidak boleh. Yang seperti itu. Iya, ini bagi orang yang suka apa? Jahil ya. Ada sebagian orang karakternya suka jahil. Sandal saudaranya lagi sholat, ambil satu, taruh di tempat yang lain. Nyari-nyari. Iya. Haram, gak boleh. Walaupun apa? La'iban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main-main. Ya, apalagi santri. Ya. Iya. Jangan sampai bercanda dengan yang seperti itu. Diambil pulpennya. Apalagi bukunya, bajunya. Nyari-nyari. Panik. Iya. Sebagian tidak tanggung-tanggung, bahkan ngerjainnya dengan hal yang besar. Ya, motornya disembunyikan. Panik. Motor saya kemana? Panik dia. Takut. Haram. Membuat panik saudaranya? Haram. Nah. Itu sebagai bentuk ikhafah. Membuat cemas saudaranya. Iya. Sebagaimana kita tahu tadi bahwa membuat takut penduduk Madinah haram, begitu pula membuat cemas saudaranya selain penduduk Madinah haram hukumnya. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, tarwi'ul muslim haramun syadidut tahrim. Membuat cemas seorang muslim itu hukumnya haram dan pengharamannya sangat keras. Pengharamannya sangat keras. Walaupun sandal, hati-hati. Gak boleh. Bercandalah dengan sesuatu yang mubah. Ya. Bercandalah dengan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat. Tidak dengan cara seperti itu. Ya. Menyembunyikan, mengambil. Ya. Orang lagi tidur misalkan. Di... nyalakan petasan di bawah ranjangnya. Iya. Atau misalkan mandi di atasnya diletakkan ember ada airnya. Iya, itu masuk kepada tarwi'ul muslim, haram hukumnya, enggak boleh. Begitu pula ya. Salah satu bentuk membuat cemas seorang muslim adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asyara bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yantahiya wa in kana akhahu li abihi wa ummihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudara dengan sebuah besi, maka malaikat akan melaknat dia sampai dia berhenti. Ini kata Nabi. Barang siapa yang mengisyaratkan kepada saudara sebuah besi, benda tajam, ke saudaranya, pisau, ya, senjata, ya, golok, atau besi yang tajam, diisyaratkan saja, ini dilarang. Kata Nabi SAW, malaikat akan melaknat dia sampai dia berhenti. Walaupun yang diisyaratinya itu saudara dia, sebapak ataupun seibu, orang terdekat dia pun. Ya, gak boleh, apalagi selain itu. Haram hukumnya. Mengisyaratkan benda tajam kepada saudara semuslim. Apa alasannya? Alasannya tentunya orang yang ditodongkan apa? Khawatir, cemas, takut. Kita tidak tahu kalau kita ditodong dengan sebuah misalkan besi yang tajam ke muka kita. Kita gak tahu serius apa bercanda. Kita khawatir, ya, terkena dengan benda tersebut. Nah di situ, ya, ini salah satu bentuk membuat seorang muslim khawatir. Haram hukumnya. Tidak boleh, walaupun bercanda. Iya. Nah, hadis-hadis ini walaupun tidak ada kata membuat cemas, tetapi perbuatan-perbuatan tadi itu sudah termasuk kepada membuat cemas dan khawatir seorang muslim. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Mungziri dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib membuat bab at-tarhib min tarwi'il muslim. Bab ancaman membuat takut seorang muslim. Beliau memasukkan hadis-hadis tadi yang telah kita baca, termasuk hadis ini yang terakhir, menodongkan benda tajam. Haram hukumnya. Iya, hadis-hadis ini adalah sebagai contoh saja. Nah, walaupun di sana banyak ya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang muslim khawatir, tidak terhitung. Sehingga hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, ya, seorang muslim hendaknya berhati-hati. Jangan sampai melakukan sebuah tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang membuat ya saudaranya, kaum muslimin yang lain khawatir, cemas dan takut. Iya. Oleh karena itu, orang-orang Khawarij, selain mereka itu memiliki dosa besar dalam hal keluar, ya, dan memberontak terhadap penguasa, mereka juga adalah kelompok yang sangat-sangat dikenal melakukan perbuatan ini. Melakukan apa? Kecemasan, ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya kan? Aksi bom bunuh diri di tempat-tempat umum. Manusia panik, khawatir, ancaman-ancaman. Iya. Mereka tujukan kepada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, atau tempat-tempat tertentu yang membuat orang khawatir dan cemas. Ancaman, teror. Iya. Ini dosa mereka. Sehingga mereka dikatakan irhabiyun. Orang-orang yang senantiasa melakukan upaya aksi-aksi teror. Membuat kaum muslimin cemas. Ya, takut. Dosa besar. Berlipat-lipat dosa mereka. Dosa mengkafirkan kaum muslimin. dosa memberontak terhadap penguasa, dan ditambah lagi membuat khawatir seorang muslim. Oleh karena itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Dan termasuk juga kategori membuat khawatir seorang muslim menyebarkan berita-berita hoak yang berisikan ya ketakutan. Ya, sudah beberapa kali kasus ya berita hoak yang isinya ketakutan, seperti kasus apa? Penculikan anak. Iya kan? Disebarkan. Akhirnya dengan menyebarnya berita itu ya cemas para orang tua. Ya, khawatir. Baik. Di beberapa tempat itu beritanya bohong. Nah, khawatir. Yang akhirnya dampaknya bahkan ada orang dipukuli, ternyata bukan penculik. Nah, atau berita-berita apa? Perampokan. Berita-berita apa? Ancaman. Iya, disebarkan. Entah itu di WhatsApp, di Telegram, di Facebook. Bahkan disebar video-video. Ternyata video-video itu bukan kasus penculikan. Itu video kasus yang lain. Disebarkan. Ya, sehingga kaum muslimin cemas. Takut. Khawatir. Ya, yang nyebarkan siapa? Ya, masih kaum muslimin. Ya. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ya penting bagi kita, tentunya bagi siapa saja yang memegang ya handphone, HP yang memiliki ya di sana aplikasi seperti WhatsApp, Telegram atau Facebook, ketika datang kepadanya sebuah berita, cek terlebih dahulu benar atau tidak. Apalagi berita-berita yang mengandung ketakutan, kecemasan. Iya. Jangan kemudian apa? Menjadi kesempatan. Wah, ini berita bagus. Jarang. Kalau saya posting di status Facebook saya, yang nge-like itu bisa ribuan. Iya. Benar dan tidaknya ya belakangan. Sebagian orang demikian. Iya, tujuannya bukan ya kebaikan, tetapi apa? Hanya ingin mendapatkan popularitas, ketenaran di media sosial. Wal'iyadzubillah. Iya. Kalau seandainya ya berita-berita itu menyebar, ternyata ada di sebagian kita yang ikut menyebarkan, wal'iyadzubillah, kita khawatir terkena dengan ancaman hadis ini. La yahillu li muslimin an yurawwi'a akhihi. Tidak halal bagi seorang muslim. Sehingga ikhwani rahimani wa rahimakumullah, berita apapun yang datang kepada kita, baik itu berupa tulisan, suara, apapun itu yang berisikan tentang kecemasan, ketakutan, tahan terlebih dahulu. Jangan kemudian kita sebar sampai benar-benar jelas kebenarannya. Tanyakan terlebih dahulu kepada orang-orang yang ya kita yakini dia tahu tentang berita tersebut. Iya. Setelah kita tahu itu benar, maka silahkan menyebarkan dalam bentuk ya memperingati kaum muslimin dari bahayanya. Tetapi kalau belum jelas, jangan sampai berita-berita ya palsu yang membuat kaum muslimin khawatir, membuat kaum muslimin terganggu ketentramannya, kenyamanannya. Barakallahu fikum. Nah, ini terkait atau dengan terkait dengan permasalahan membuat khawatir kepada seorang muslim. Walaupun dalam hadis ini Syekh Muqbil hanya menyebutkan membuat cemas dan khawatir penduduk Madinah, Namun perlu kita ketahui sebagaimana tadi kita dengar bahwa membuat takut seorang muslim secara umum itu juga merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan sebagian ulama ya memasukkan perbuatan tersebut sebagai dosa besar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dalam kitabnya Kitabul Kabair memasukkan ya perbuatan ini, membuat khawatir seorang muslim ini termasuk kepada dosa besar. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami juga memasukkan perbuatan ini dalam kitabnya sebagai dosa besar. Nah, hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Bab an-namimatu. Bab an-namimah. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah membawakan hadis dari sahabat Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was-salah was-sadaqah. Maukah kalian aku habarkan dengan sesuatu yang lebih utama dari derajat ibadah puasa, salat dan sedekah? Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, islahu dhatil bayyin, memperbaiki hubungan persaudaraan. Memperbaiki hubungan persaudaraan. Wa fasadu dhatil bayyin al-haliqah. Dan merusak hubungan keluarga, hubungan persaudaraan itu merupakan perkara yang membinasakan. Merupakan perkara yang membinasakan atau menghabiskan agama seseorang. Haliqah itu dari kata halaqo, ketika mencukur habis rambut. Iya. Namun ini dimaksudkan adalah ketika seseorang melakukan perbuatan ini, maka makna dia telah menghabiskan agama dia yang ada pada dirinya, sebagaimana dia menghabiskan kepala yang ada, rambut yang ada pada kepalanya. Iya, orang yang merusak hubungan persaudaraan, dirusak sehingga berselisih, sehingga bermusuhan, itu adalah merupakan perkara yang menghabiskan dan menghancurkan agama seseorang. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara dosa besar yang lain adalah an-namimah. Apa itu namimah? Naqlul kalam, kata para ulama, naqlul kalam memindahkan, menukil sebuah ucapan, naqlul kalam min ghairihi ilal akhar biqasdi al-ifsad. Menukil sebuah ucapan dari satu orang kepada orang lain dengan tujuan melakukan kerusakan. Melakukan kerusakan, itu disebut namimah. Bahasa kita apa? Adu domba, ya kan? Peribahasa kita adu domba, walaupun yang diadu bukan apa? Bukan domba, tapi orang. Iya. Barakallahu fiik. Iya. Didengar dari si fulan, antum sampaikan kepada orang kedua. Oh, si fulan mengatakan kamu demikian, demikian, demikian. Tadinya baik. Antara si A dan B, baik hubungannya. Ada orang ketiga. Iya. Menukilkan dari si A ke si B. Si B dinukilkan ke si A. Iya, si B mengatakan kamu demikian, demikian. Iya, kamu itu demikian, demikian. Akhirnya berselisih, bertengkar, berkelahi, bahkan sampai membunuh. Itu disebut namimah. Dosa ya, yang sangat besar. Nah, tidak boleh seorang muslim. Dan Nabi SAW di sini menghabarkan bahwa fasadu dhatil bayyin al-haliqah, bahwa namimah itu adalah perkara yang ya menghabiskan dan membinasakan agama. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga al qattat. Qattat itu adalah namam, orang yang suka mengadu domba. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Iya. Maknanya, jika yang melakukan seorang muslim, maka dia tidak akan diberikan masuk surga, ya, pertama kali. Melainkan dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dosanya. Iya, itu makna daripada hadis. Baik. La yadkhulul jannata qattat. Sehingga seorang muslim, ya, berusaha agar tindakannya, ucapannya bukan mengandung namimah. Ya, bukan mengandung namimah. Hendaknya berhati-hati. Karena sebagian tidak sadar, ya, mendengar dari si fulan ucapan. Ya. Yang sebenarnya ucapan ini seharusnya tidak disampaikan kepada fulan yang kedua. Kalau disampaikan akan terjadi apa? Perselisihan. Iya. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, di kalangan bahkan salafiyin. Tidak bermaksud, tetapi dia tidak mengerti mana ucapan yang harus disampaikan, yang didengar, mana yang ya harus disampaikan. Yang akhirnya secara tidak langsung dia telah merusak sebuah tali persaudaraan. Iya. Demikian. Ada dua orang berselisih. Perselisihannya masih ringan. Antum masuk ke salah satunya. Curhat yang satu. Oh, si fulan tuh begini, begini. Si fulan tuh telah berbuat begini. Antum baru mendengar. Baru mendengar. Antum belum tahu kepastian berita tersebut. Nah, keesokan harinya datang ke si B. Kemarin saya ziarah ke si B. Ya, ya, kemarin saya ziarah ke si A mengatakan kamu tuh demikian, demikian, demikian. Akhirnya apa? Rame. Kan begitu. Nah, ini hati-hati. Kadang tidak disengaja. Ya. Tidak disengaja. Pembahasan an-namimah ini insyaallah kita akan bicarakan lebih panjang lebar, ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menunjukkan ancaman tentang dosa ini dan juga kalam ulama seputar ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.